Okay, request dari Boros Team, requestnya Sayang Dua. Bareng Boros Team si Raja-Raja Sawer. Wih, Raja Sawer. Iya. Yeah. Goyang. Ayo Erwin. Buat Al. Yeah. sedih hatiku hanya dalam Borostim.